kita berdua. Kita jalani saja semua kita yang punya. Jangan peduli mereka. Kita yang punya mimpi ini. Jangan lepaskan diriku sendiri. Kita jalan terus, entah apa nanti. Jangan berhenti percaya cinta. Jangan berlari dari cinta. Kita yang tahu, kita yang punya cinta. Kita berdua, oh kita jalani saja semua kita yang punya. Jangan